cinta datang kelilingiku. Berjuta mata yang bersinar menatapku dan kegemilanganku. Tapi hidup bukanlah hal yang mudah, ditinggalkan itu sudah biasa. Ku menangis tanpa air mata, berteriak tanpa suara. Aku berjalan terus menembus kegelapan, merenggut bulan dan menggapai berjuta bintang. Ku yakin cinta akan berpihak kepadaku hingga akhir waktu, hingga detak nadi berhenti. Perjuanganku belum selesai. Tapi hidup bukanlah hal yang mudah, ditinggalkan itu sudah biasa. Yakin cinta akan berakhir.